Di negeri ini, di tempat wisata, banyak terjadi percampuran laki dan perempuan. Bolehkah kita mengajak keluarga kita jalan-jalan wisata? Tadi itu ya, Pak. Dicari waktu-waktu di mana tempat itu aman. Nah, kalau antum tahu tempat-tempat tersebut ramai satu akad, ya jangan satu akad sana. Itu namanya akad itu lagi error. Baru kalau itu. Kalau memang itu tempat yang layak secara pemandangan dan permainan, mubah cari waktu-waktu yang sepi. Ya, nggak mungkin di sisi hanya antum suam, nggak mungkin sih. Tapi lah, ya, antum mereka di sana antum sudah sini. Antum nyaman di tempat-tempat yang tenang bagi antum keluarga. Barakallahu. Jangan sekali, jangan sering-sering. Kalau sering-sering, anaknya antum jadi manja ya. Jadi ketangguhan, minta lagi. Itu membahayakan ekonomi juga ya. Nah gitu ya. Dia membahayakan kepribadian mereka, barakallahu. Ya Allah, ya Allah. Saya mau tanya Ustaz, bagian mana sajadah yang boleh dilihat saat nazar? Pendapat jumhur ulama menyatakan yang bisa dilihat adalah yang biasa nampak pada wanita ketika mereka tidak menggunakan hijab. Jadi pada wajahnya, telapak tangannya, saya mengatakan rambutnya, dia yang bisa nampak, tidak lebih daripada itu. Gitu ya. Nah, para ulama, jangan menggunakan pendapat yang ganjil-ganjil yang aneh-aneh, akan menimbulkan fitnah besar bagi semua pihak. Para ulama, apa ada yang ganjil yang aneh-aneh? Banyak. Kalau semua kalau hampir pembahasan ahkam syariah banyak yang ganjil-ganjil pendapatnya. Jangan ikuti. Kata para ulama, man tatabba az-zawaj kazanda. Barang saya mengikuti pendapat yang sehat, yang ganjil-ganjil, zindid dia nanti. Jadi kasih dan bahaya. Dan semua. Apalagi terkait dengan sebab yang seperti ini. Nanti membolehkan yang namanya nazar menggunakan lafaz umum nanti nazar. Yang mana ya? Pokoknya nazar. Disebutkan yang membuat kamu takjub untuk membuat menikahi dia. Ya, kalau kamu takjubnya di bagian satu itu ya, kayak gitu juga nggak apa-apa. Gitu. Allah minta. Ada saya yang ingin Allah. Saya nanti. Terkait dengan pengakar nikah saja. Banyak pendapat yang aneh-aneh. Gitu. Perempuan yang jajan, misalkan. Siapa boleh kita beli kapur juga dengan laki-laki beli itu juga boleh. Itu berarti yang sehat yang janji. Nikah mut'ah ala si'ah juga ganjil. Tanya lain banyak ganjil. Ini masalah apa itu sih? Sindi, sadaku min sindi kau. Nanti ya. Itu benar betul ulama barakallahu. Dan memang pada masa dulu, pada turunnya riwayat tadi, para muslimah-muslimah di masa itu ketika dalam rumah enggak sebagaimana muslimah sekarang ini. Muslimah sekarang ini kan agak sedikit terbuka kalau dalam rumah. Kalau di zaman dahulu kan tidak. Mereka hanya paling nampak di bagian kepalanya atau bagian telapak kanan dan telapak kaki aja. Kalau ada keluar itu. Bismillah. Mau tanya, Ustaz, di mana tubuh saya, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu ya. Itu semuanya takdirnya Allah Azza wa Jalla. Nah itu. Jadi, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa melihat di lauhil mahfuz. Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Kita ingin mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla memberi ulama'in tujuh yang terbaik. Nah, gitu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana hukumnya memanggil istri dengan umi? Ini tidak dibenarkan dari para ulama, tidak ada makna yang keliru. Nah, dia adalah istri kamu, gausiah kamu, bukan uminya kamu. Saya berusaha kepada pembahasan apakah benar atau tidak. Itu bahaya. Jadi yang betul, lanjutkan dengan nama anak kamu. Ummu Fulan, ya Umma Fulan, ya Umma Abdillah, ya Umma Abdul Rahman, ya Umma Muhammad, ya Umma Ahmad, ya Umma Fulan. Ummu Fulan, ya Umma Fulan. Atau kalau ini namanya, saya langsung memanggil Ya Aizah, atau disingkat Ya Aiz. Boleh. Jadi kamu namanya siapa? Mayam. Cuma jalan namanya. Marfas itu. Kan kalau ya seratus enggak atau dengan panggilan-panggilan yang lain, panggilan sayang juga boleh. Tapi Nabi Muhammad memanggil Aisyah ya kan, ya Humairah, ya Humairah. Bagaimana hukumnya mengangkat anak dan membuat perlekatan secara sehingga anak tersebut dinasabkan kepada kita? Kalau mengangkat anak boleh, mengadopsi anak itu boleh, tapi sebatas hanya itu, hanya semata-mata perawatan saja. Kemakmuran tidak ada kecuali dengan disusui, dengan tujuan sesuai dengan perkara. 5 kali tujuan yang mengingatkan, dan alat ketika disusui usianya 2 tahun ke bawah. Barulah. Adapun terkait dengan legalitas, semata-mata legal jadi anak-anaknya kamu. Nasab tidak ada, waris tidak ada, kemakmuran tidak ada. Jadi salafi kok susah nyari susunya ya Ustaz? Gimana katanya Ustaz? Kan gak boleh pacaran Ustaz. Ya Allah. Bayangan kita orang itu malah gampang nyari susunya dari salafi. Soalnya, oh akhwat banyak di mana-mana ya. Taklim dulu ya Pak Guru. Mengkaji pemahaman salaf bukan untuk dari situ, tapi itu kewajiban agama orang Muslim berislam dengan benar, dengan Quran benar dan pemahaman salaf. Ketika nanti antum sudah kenalan dengan banyak para info dan segala macamnya, dia akan ada di sini insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau ditanya masalah itu, kalau laki-lakinya itu kelas, nyari itu lebih sama lagi. Laki-lakinya ada sesuatu yang istimewa itu, dikejar. Alhamdulillah. Dia itu bakal bingung. Wallahualam. Allahu a'lam bishawab. Bolehkah membangunkan istri untuk sholat malam dengan nada suara tinggi? Karena juga membangunkan dengan lembut, susah dibangunkan. Ya tidak harus ya. Kecuali ada kesepakatan sebelumnya antara suami istri, maka boleh. Ini saya dibangunkan, semoga bangun, cipati muka saya dengan awal. Itu boleh, saya riwayat yang mengatakan demikian. Dia akan memberitahukan sebelumnya. Kalau tidak akan memunculkan reaksi amarah. Membuat marah orang lain secara buka, terharam pada masyarakat, dia mulai di sini kita muat. Kita ya. Sehingga, jangan ada. Jangan mungkin. Nah, begitu itu jalan bangun, sekarang itu. Dia di koyak-koyak kakinya. Perempuan harus menunjukkan si jajah. Karena mereka ada sedikit kelemahan pada agama dan akalnya perempuan. Dan kemudian, tangannya di mana tuh? Di sanum. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Allahu a'lam bis-shawab. Saya ingin bertanya tentang zikir pagi dan sore. Apakah waktu zikir pagi hanya selesai waktu subuh saja atau masih bisa setelah pulang ke rumah? Zikir pagi dikerjakan setelah waktu setelah zikir subuh, lanjutkan zikir pagi. Kalau mengharuskan segera pulang ke rumah, bisa dibaca sambil berjalan atau ketika di rumah. Ketika ada kelupaan, lupa misalkan ya. Kemudian kalau teringat ketika misalkan terbitnya matahari dibaca langsung ketika itu juga. Zikir sore itu dibaca pada apa? Tapi bisa juga ketika memang memungkinkan dibaca pada malam. Ini fatwa sejumlah sejumlah sejumlah dan yang lainnya. Sudah terjelaskan cukup panjang oleh Syekh Abdul Bukhari Habibullah ketika Jawa Jakarta tahun 2008 terkait. Sudah menyebutkan cukup panjang. Jadi afdholiyahnya zikir pagi pada subuh, zikir sore pada asar. Allahu taala rabbus sawab. Saat safar kita atau istri anak terkadang menemukan tempat wudhu yang tidak tertutup baik antara pria dan wanita. Sedangkan istri saya sudah istiqomah alhamdulillah dan menggunakan sarung tangan, kalau kaki sudah sadar pohon polisinya. Kalau istri yang tidak ada ya, berwudhunya dalam kamar mandi. Dia masuk dalam kamar mandi toilet, cukup, wajar dan segala macam, dia wudhukan diri. Yang mungkin baca pada lembutnya di luar. Kalau baca pas salahnya dia mengatakan boleh, tidak akan baca pas kalau buku wajib. Sementara menyebut nama Allah di sebuah tempat yang demikian hukumnya mampu. Dan kondisi yang terpaksa. Jadi kalau dia di toiletnya lengkap hajat plus wudhunya, kalau dia boleh keluar. Sebenarnya kamu lebih aman. Ya, karena lebih aman dia di tempat wudhu bagaimana biasanya kalau keluar. Atau korupsi yang lain, sehingga ada tempat yang lebih aman lagi. Sekarang orang sangat kayak tempat yang lain lagi. Tapi memungkinkan ya. Entah di masjid atau di konvensi atau apa. Tarik. Itu kalau tidak memungkinkan, maka dengan cara seperti itu. Dia di kamar mandi, terhubungnya. Nah. Bagaimana apabila anak sudah berumur 10 tahun, tetapi tabiatnya penakut, tidak mau sendirian, karena takut, sehingga satu kamar sama orang tuanya. Wah, ini sudah dibahaya, 10 tahun ya, Pak. Kalau sama orang tuanya terus, nanti saya pakai, Pak. Mengganggu bayi itu dan nanti lagi. Solusinya ada. Mungkin apa namanya, kalau dia anak laki-laki maka ditemani sama abinya lebih dulu ya, dan seperti itu telat-telat juga ya, kalau dia anak putri sama uminya telat, segera juga dan terus di support di semangat sih, kita jadi pemberani mungkin stop, kenapa kok bersenasih semangat sih, semoga jangan laku di bidang seperti itu Tuhan, wakal, muda Allah, segala macamnya. Jadi, kan itu semangat. Tetapi insya akan berubah. Tapi kalau orang tuanya yang tambah ngerjain dia, ngerjain dia, ya tambah jadi. Anaknya lagi di kamar mandi, berusaha dengan suara-suara yang menakutkan. Oh ya, tambah condianya. Jangan, itu gak bagus. Kalau dia bersama dengan antum sama istri, membahayakan 10 tahun sudah waktu pisah. Allahumma sholli, semoga dikasih kelancaran, barakallahu fiikum. Waduh, gimana cara jawabnya? Ustaz mohon nasihat untuk memberi nasihat kepada istri kedua yang membawa 3 anak yang sudah punya karakter dan dewasa. Poin-poin apa yang masih saya lakukan? Cara jawabnya gue ya, Ustaznya belum pengalaman. Kalau antum sudah bumbul dengan umi mereka, maka mereka semua adalah makhluknya antum. Paham ya? Makhluknya antum. Kalau kedua ada bumbul, makhluknya antum. Karena dia istri, itu makhluknya antum. Kalau antum mengkhawatirkan ada hal yang antum inginkan pada kelompok hukum, maka kita dikirimkan. Mungkin dengan hal neneknya, dengan siapanya, pada kelompok hukum. Nah. Atau mereka berteman sendiri, ya di rumahnya masing-masing. Dia laki-laki ya sama istrinya sendiri, dia punya suami ya sama suaminya sendiri. Atau kalau belum, dia ada cucunya, dia coba. Wah, itu kalau nggak ada masalah, aman-aman aja itu sama aku di rumah itu sebagai anaknya sendiri. Terapkan pada mereka, dia terapkan pada anaknya itu sendiri. Upaya menegur, upaya desain nanti seperti yang digambarkan di atas, barakallahu fiikum. والله تعالى أعلم بالصواب. Bagaimana hukumnya ummahat yang ke tempat taklim dengan menggunakan perhiasan? Pakai lipstik dan lain sebagainya dalam keadaan di ruang taklim umat mereka terlihat hiasan-hiasan ya, tadi itu. Kalau itu hanya terlihat pada perempuan saja, sedikit pun tidak ada laki-laki yang melihat mereka. Ada, karena bayi nikah. Cuma yang di sana saya ngapain juga begitu? Ah, mau pamer, yang tidaknya. Itu tuh tentang suami gitu. Kalau sama yang lainnya sudah bapak jelek ya. Nah, kalau sama suaminya kamu nanti. Itu apa jadi tadi itu? Selama berkepainya Anissa, ya, tidak ada perkara yang menghalang yang melarang. Karena bayi ini bisa. Cuman lebih baiknya kita. Atau terlalu berlebihan dia. Niatan kita hanya untuk alim, bukan untuk berbangga-bangga dengan kolekan-kolekan tadi, walaupun itu semuanya untuk sang suami semata. Bolehkah mengajak istri olahraga atau jalan santai di taman-taman umum? Tapi saya dapat dicari waktu-waktu yang aman yang relatif bisa langsung itu. Dan ketika ada beberapa orang yang ikut, antum akan menepi antum dengan istri aman ketika jalan-jalan atau olahraga di tempatnya umur. Jadi kalau saatnya ramai dan nampak kurang muruahnya, kurang menjaga muruah, maka cek tempat yang lain barangkali. Barangkali. Ya, kalau berjalan-jalan paling di sekitar perumahan, jalan-jalan, terputar, gitu ya, dalam hati. Nah, muhim aman dari fitnah, kemudian tidak merusak yang namanya muru'ah harga diri pada waktu itu. Apakah pernah ada riwayat menikah dengan adik ipar? Adik istrinya abang kandung. Boleh. Ipar itu bukan lakonnya. Jadi ini perempuan kakak adik. Kakak kamu dapat kakak, kamu dapat adik. Boleh. Dikarenakan dia bukan makhluk. Tidak ada masalah. Boleh. Boleh gak? Kamu laki-laki punya kakak laki-laki. Yang perempuan itu sudah kakak adik juga gitu. Nah, yang kakak sama kakak sudah beradik. Bolehkah menikahi perempuan yang masih 15 tahun? Secara syar'i boleh. Secara undang-undang negara belum cukup umur. Sehingga yang satu ini antara antum dengan pemerintah silahkan jatuh. Jadi ya. Nabi Muhammad menikah dengan anak umur 6 tahun dan membangun rumah tangga umur 9 tahun. Boleh. Tapi secara secara hukum negara itu belum cukup umur. Kalau ada kepingin sedikit ribet kemudian mengurus surat-suratnya, pengajian dan segala macamnya, takobol. Kalau kamu nggak mau ribet, tunggu sampai usia yang diinginkan. Selamat kan buat Allah. Kalau berlah masih muda. Nah, Allah berlah masih muda. Apa hukum bagi istri yang seringkali menyuruh suami dalam hal sepele, misal ambilkan ini atau itu, buatkan ini atau itu, mandiin anak atau itu, karena sudah sampai masak tuh, masak tak usah pele. Yang lainnya juga kena ini. Intinya kalau memang sangat memerlukan bantuan, tapi tentu dengan syaratnya sopan. Nah gitu ya, suami yang baik kerja gitu loh. Jika melihat situasinya, tidak capek ini untuk istriku. Sudah. Gitu. Belum kuat sampai anak. Nah, gitu ya. Kayaknya sudah kamu juga. Hah? Sudah. Anaknya kamu yang masih terus, kamu yang masih nyapu, dan sebagainya. Jadi maksud membantu istri memecahkan rumah tangga, apa, pekerjaan rumah tangga. Suami yang baik, kerja. Nah, kemudiannya. Anakku belum mandi. Cepat kopinya. Ini sudah berapa ini? Biasa jam segini sudah menikmati kopi gayu aja. Nah itu kok belum sapu itu? Ayo. Masya Allah. Ini sapi. Allah pernah ada deh. Walaupun tidak kebijian mengutuhkan kita dalam rumah tangga. Mereka adalah wanita, istri kamu, wanita Bani Adam, kemampuan terbatas. Bantulah mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Jangankan istri kamu, pembantu-pembantu kamu, budak-budak kamu diminta dan dituntut kita untuk memberi pekerjaan yang sebatas kemampuan mereka dan disuruh membantu kita. Jadi istri kamu. Barakallahu. Yang baik kerja. Barakallahu. Jadilah orang kerja. Nah, nanti yang istri nggak usah pakai sampai kata bunda begitu, ngerti dia? Ya? Hah? Mas, siapa ya? Nah, cukup dengan bahasa gini-gini, ngerti kan suami? Jelas. Harus. Cuma kan istri ya jangan kemudian enak-enak. Harus mas, masaknya mas, sampai ke masak. Aduh mas, Jadi, kewajiban istri tetap menghidmat anaknya, menghidmat rumahnya, menghidmat suaminya. Suami membantu. Allah Ta'ala alam. harus ingin rumah tangga lah yang baik dengan rumah tangga keluarganya antum dengan cara-cara yang seperti cara Allah. Cukup misalnya asan korupsi sesuai dengan perjanjian al-muslimuna ala syurutihim naktafi ilahuna subhanahu wa bihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafadhalu habibakumullah.